Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali kalau kita perhatikan sebuah dialog antara Allah dan para malaikatnya ketika Ia hendak menciptakan manusia. Allah berfirman, "Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusbiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dialog itu menyampaikan Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Lantas para malaikat menjawab kepada Allah, "Ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang selalu menumpahkan darah. Kenapa Engkau tidak jadikan kami untuk menjadi khalifah di muka bumi? Kami selalu mensucikan Engkau dan selalu bertasbih kepadamu." Kemudian Allah menjawab atas jawaban para malaikat, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada yang Engkau ketahui. Dialog ini mengisyaratkan bahwa Allah mau menciptakan manusia dengan penuh optimisme, dengan penuh harapan. Allah meyakinkan kepada para malaikatnya bahwa nanti akan ada manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Harapan adalah suatu keyakinan atas pertolongan Allah, suatu keyakinan atas perlindungan Allah di muka bumi ini. Semakin kuat harapan kita, semakin teguh kita melaksanakan perintah-perintahnya. Allah menyampaikan dalam satu pesan, "Wala tayasu min rahmatillah." Janganlah engkau berputus asa, janganlah engkau rendah diri kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang arif berbicara, "Ketika engkau melihat indahnya bunga mawar, jangan fokuskan pandangan engkau kepada durinya." Kemudian orang arif itu pun berkata, "Janganlah engkau membayangkan ketika engkau mau melakukan bepergian, jangan engkau pandang bayangkan kepulangannya." Itulah optimisme yang diciptakan Allah ketika penciptaan manusia itu diciptakan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk menancapkan keyakinan optimisme akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialog tadi menegaskan kepada kita bahwa Allah ketika menciptakan manusia, tentu Allah juga menciptakan di benak-benak dan di hati-hati manusia itu adalah harapan dan optimisme. Maka ketika optimisme dan harapan hilang di benak manusia, sesungguhnya dia telah hilang wujud Tuhan pada dirinya. Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang optimisme ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam suatu kesulitan, dalam suatu masalah, di situ ada dua celah kemudahan. Ketika kesulitan menempa kita, ketika musibah menimpa kita, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan dua kemudahan. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab ketika mau menegaskan kepada para umatnya, ketika menegaskan kepada para tentaranya bahwa kesulitan yang menempa kita, di situ Allah telah mempersiapkan dua kemudahan. Khalifah Umar mengatakan kepada mereka, tidak mungkin satu mengalahkan yang dua. Itulah bahwa optimisme harus ditanamkan sekuat tenaga kepada hati-hati kita dan kepada benak-benak kita. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat kuat sekali untuk menancapkan optimisme itu. Insya Allah, kita nanti di akhir perjalanan bulan suci Ramadan ini tentu akan menjadi manusia yang bersih, manusia yang kokoh, manusia yang kuat optimismenya untuk menjalani hidup ke depan dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak harapan, namun harapan itu harus dikokohkan dan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sejati, dia hidupnya dengan penuh keyakinan, dijauhkan rasa ketidakyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qdib fi qulubina roja'ak waqta roja'ana amman siwak. Wahai ya Tuhan kami, tumpahkanlah, campakkanlah kepada hati-hati kami harapan yang tinggi kepadamu, dan hilangkanlah harapan-harapan yang ada di benak-benak kami, yang ada di hati-hati kami berharapan kepada selainmu. Karena dari sisimulah semua optimisme, dari sisimulah semua pertolonganmu, maka kami yakin atas itu bahwa engkau adalah penolong yang terbaik bagi kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, engkau maha penolong, engkau maha pemberi pengharapan kepada kami, karena engkau adalah sebaik-baik penolong bagi kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.